lagi tuku tetel nang Surabaya. Nek modele Joko saiki rabine kendel blonjo nunut moro tuwa. Ngono iku lak yo awakku dhewe. Thank you. Jangkep teluan, arek telu jangkep teluan. Iya. Tapi anakmu nyanyi ini karena kalah karo anakku. Nek anakku nyanyi, nek anakmu pinter gambar ta? Gambar. Jadi pinter nulis barang. Pinter nulis. Nek anakku nulisnya biasa. Alah, nulisnya gak apa-apa. Gak pulpen. Anakku Barta Sunat niki gak PPC. Nek nulis orang gawe pulpen? Gak. Gawe uyuwe? Iya. Dapo yo kena? Kena. Nek nulis duk endi? Duk lemah. Nulis sapa, Bak? Jenengku Bak. Yo. Jenengmu Bak. Yo. Bojoku Tuti. Bojomu Tuti. Ya Bak. Iya. Dan Tuti. Dan Tuti. Lagi Tut entak uyuwe. Lagi Bagyo dan Tut wis entak. Entak. Lah terus apa ya kena diwaca? Oh, untungnya aku yang kono. Awakmu yang kono? Iya. Awakmu melok nulis? Anggi itu tak tambahi ii kok kaya entek. Arep mbok tambahi i karo k. Iya. Lagi i tok wis entek. Entek. Lah kok entek, Bak? Lah aku anyang-anyangen. Walah anyang-anyangen. Iya. Dadi malah Bagyo dan Tuti. Lah. Kurang k. Untungnya bojoku mulai ke pasar. Bojomu mulai ke pasar? Ini kebongok-bongok. Piye, piye bongok-bongok. Ini tulisannya gerangannya mbak anaknya ini. Oh, rakenek diwocok? Rakenek diwocok menungsok ini. Lah iya, terus akhirnya? Tak tambahin K, kurang K. Karo bojomu ditambahi K? Tambahi K. Dadi kamu gak, Bak? Mbah jowur wak. Nah, ayo kok kamu jowur itu? Jowur, bojoku seminggu rang uya ya. Lah ayo, malah banjir orang dadi Bagyo dan Tuti, malah Bagyo dan... Tutio. Lah ayo, nek anakmu lho, Bak, kondang nang kampung tapi yeah. Kondang kurang ajari. Iya. Yeah. Contone. Iya. Yeah. Wingi? Sore jam 6 sore. Apa? Anakmu yang pinggir masjid. Iya. Surup-surup penekan jambu. Iya. Aku arepe budal sembahyang. Ana krosak-krosak nang dhuwur jambu tak delok. Lho, iki guritno ta iki? Nggih, anake Bagi yo. Nggih. Eh, awakmu surup-surup penekan jambu nang pinggir masjid. Tak kandakne pakmu awakmu kok. Saman kandhakaken. Lho, gak wedi karo pakmu? Mboten. Lah kok gak wedi? Lah niko pak teng dhuwur nika lho. Awakmu melok menek ta? Ewang-ewang. Wewang ewang, wong ojo ngono tak anak iku dididik sing apik. Iya. Mulane dadi juara, anak iku nek iso junjung asmane wong tuwa. Iya. Wong mbok ya sing iso ngono. Anakmu iku jare kok pinter sembarang barang. Awakmu ya iso ta? Hah? Awakmu ki pamane apa urup-urup barang iso? Iso. Masa? Wes ta. Awakmu basa Cina ya iso? Iso. Basa Arab iso? Iso. Saya kita coba nek awakmu iso bahasa Cina. Iya. Aku basa Cina awakmu sing menerjemahkan. Iya. Ayo nek saya. Iya. Heeh. Pamane iki Cina padha Cina petuk nyang embong. Cina padha mlarate. Cina padha mlarate iki lho iso. Pamane aku Cina bakul alat bangunan. Aku bakul kerupuk. Cina bakul kerupuk iki lho. Tapi lak Cina. Iya. Si, aku tak ngomong nganggo cara Cina. Ha pang so si cu po ti no to ha hai ya to tu campur sari ya. Selamat malam. Selamat menonton campur sari ya. Iso. Hai ya pung si tu tu ho ha sa ci yong ko hamburger capcay ya. Mulai sore kita sudah digurur makanan dan minuman. Namun di belakang masih disiapkan hamburger dan capcay. Hai ya, cici opo tang, tong cici yong, cici bo an. Karena lampunya bertang benerang, adik-adik jangan sampai cipoan. Eh, Mbak, aku ngawur loh, Mbak. Ngawur ya karepmu. Lah, Mbakmu ngawur ya. Walah padha ngawure to. Iya. Tapi basa Cina sing asli isa, Mbakmu. Iya. Sing pamane iki Cina temenan ya. Iya. Hanya nasional ya. Oh, ya itu pas. Om katene nang ndi? Aku arepe nyang pasar. Wo ya oto pase, aku nang pasar. Iya. Yo iso nek iki. Ni ya oto pase cu semo. Ni ya oto pase cu meang cu. Ni ya oto pase cu siang cu. Aku kate nang pasar kate golek gedang. Iya. Ni ya oto pase cu siang cu cu semo. Ni ya oto pase cu meang cu cu gendulang bayi ya. Bahasa Cina ini bilang bayi ini apa? Bayi gak bisa aku. Nek itu sama ini. Eh gede-gede itu bisa? Bisa. Wah, ngono kok jadi omong kamu sembarang bisa. Tapi ini awakmu ya, yang bidang seni aku kalah bang. Iya. Jadi awakmu ini kalau campur sari mulio raras. Ini temen lah. Ya ini yang perlu diorbit nih. Nah iya. Campur sari mulio laras. Pimpinannya Cak Joko Aji. Iya. Nah, awakmu jadi nenek kepingin daftarno dadi campur sari kudu syaratnya perawan. Iya. Yeah. Awakmu pamane penyanyi campur sari kuis jajar sak pirang-pirang sewean titenane ya apa bak? Sing perawan karo sing dibojo utawa sing rondo. Tengerane. Pamane campur sari penyanyi ini enak 20 dikelumpukno piye? Cemplungne nang kolam. Penyanyi dijajar-jajar orang pulau dicemplung di kolam. Kolam dibagi, cemplung di kono. Cemplung di biur. Nek wis penyanyi ini nyemplung kabeh. Dilo ae. Ditunggu ini yang dhuwur. Tenang. Nek banyu ini tenang. Nek banyu ini tenang. Jik perawan. Nek banyu ini tenang perawan. Nek buluat, buluat. Buluat, buluat, buluat. Buluat, buluat. Berarti wis rondo. Awakmu kok sampe sak ngono kok titen iki, Bang? Karena lo nae. Iya ya, Bang. Ujek. Awakmu ngerti, Bang. Saiki situasine jaman saiki jaman kemajuan. Iya. Yeah. Awakmu ngerti to, untuk menjaga kesehatan, awake dhewe kudu melakukan 4 sehat 5 sempurna. Iya. Yeah. Nah, yeah, iki lho, Bang. Iki lak penting ya. Iya. Yeah. Tegese 4 sehat 5 sempurna untuk menjaga stamina tubuh cek ketok sehat mangane sego putih. Iya. Upamane iwak laut ora ketang seminggu sepisan kudu ana. Daging ora ketang seminggu sepisan kudu ana. Terus semari ngono kulup-kulupan kudu ana. Nah, nek kulup-kulupan kaya to godhong njong pring. Godhong pring sebab godong sing mengandung gizi, godong telo, godong lembayung. Lebih sempurna nek gelem ngombe susu. Susu yang moto gak api. Ya kowe kuwi goblok. Yang moto elek. Susu ki nang dionggo nek yang moto api. Yang moto elek. Lah apike nang dodo. Susu nang moto elek, apike nang dodo. Lah munggo susu yang moto. Ndana nek arep ngemiki anake, ateng perentol. Iya. Nah, iya. Susu adalah singkatan. Singkatan. Perpanjangane sumbangan sukarela. Wah. Sumbangan sukarela. Awakmu kok iso eta, Bang? Aku mbok kowe. Ala isamu nyemek iku tok paling. Iya, satu. Liane iso? Pamane susu tante. Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Susu tante. susu kuda liar. Sumbangan sukarela khusus dari lingkungan artis. Kok iso atau bagi ya? Aku mbok kok. Iya. Susu merah. Susu digebek. Hei, susu merah kok susu digebek ya apa sih, Pak? Lah iya. Lah susu merah lo gak padha mek sing arep. Susune apa? Tanda-tanda apa? Gebeken. Susune tanda-tanda digebek. Iya. Dikuabiok batukmu ya. Iya. Mesti merah. Iya. Iya. Susu kata lain pentoil. Iki apa kon iku ya? Pentil. Iya singkatan to. Singkatan. Oh. Pentil penjaga telepon. Kok iso sih Bagio? Timbu kok kae. Iya. Penjaga telepon nek disingkat pentil. Pentil. Pentil. Iya. Pentil kecakot penjaga telepon kecamatan kota. Lulu, awakmu kok iso ae. Aku imbo pokoke. Guys. Pentil kecakot semut penjaga telepon kecamatan kota Surabaya Utara. Wah, bahaya hebat iki. Pentil bocor pentil katas. Loh. Pentil bocor iki lho apa singkatane? Katas. Lha kok iso katas gini ya? Lah nyokot mangkin momen. Oleh nyokot iki kenemenen malah mendile ketes. Iya. Bener. Bak, awakmu dadi bujang pirang-pirang tahun ini gak kepengin awakmu omah-omah ngono. Kepengin. Temen? Kepengin. Tak rungok-rungokne awakmu kok bujang kok selalu apa iki urip ijen iku gak penak lho, Bak. Wis. Nek aku ijane ya kepengin, Bak. Ya. Golek gandengan urip. Cuma nek iso wong lanang iku menghargai dan menghormati karo wong wedok. Iya. Lah, upamane sih bojo. Cita-citamu ki duwe bojo ki milih ndi? Wong ayu ning elek kelakuane, apik. Kelakuane ning elek rupane. Ayu seneng ayu. Senengmu wong ayu. Wong ayu. Nek aku ya ora, bahate bosok manja. Nek aku ya ora. Ora. Saiki pamane ayu rupane, tapi kupinge budek, awakmu delem seneng? Seneng budek kupinge. Heeh. Budek seneng? Seneng. Lah kok seseneng? Lah ngisor ora. Budek lak ndhuwur ngisor ora. Oh iya ya. Iya. Pamane kupinge ora budek, tapi mripate gak ketok. Lah malah seneng. Lah kok iso? Gak njaluk sandangan. Iya. Iya. Kok gak njaluk sandangan kok seneng. Nek aku ya ora bak-bak upamane ya. Lah iki. Lah, oh sapi. Sapi ngawur ae. Wah, lha iki lak warung pojok iki. Wah, jelas iki. Iki arek warung pojok. Wah. Iki arek panganan yamene iki lak ya enak-enake. Enak-enake. Nah, waduh. Panganan kok mateng. Panganan mateng pian. Nek ndelok modele iki jelas iki duduk wong Jawa. Wong apa? Iki keturunan Ambon. Sekarmu. Nek gak keturunan Ambon, iki mesti keturunan Cina iki. Iya. Ndak kenal se. Heeh. Haya. Ha lantan kukonga. Lantan kukonga lala ten tiang lolo. Tiangku lolo tiang lolo teng tengah. Li Cheng Shui ya. Awak mungkin nek ora anu. Mbak nuwun sewu asmanipun sak pinten. Kok meneng ae sih, Pak? Kandhani yo. Lah yo arek iki kok meneng ae sih. Anu, permisi Mbak, kula badhe nderek tangkep dalemipun pundi asmanipun sinten penyen mau kalih sinten badhe tindak pundi mlampah napa nitih kendaraan menawi kersa monggo kula teraken badhe buwuk ta. Lah yo ditakoni lho Pak yo. Iki lho. Oh iya. Sakono gedene ora ero. Paling iki bisu paling iki. Bisu paling. Lho, awakmu iso ngomongan karo wong bisu? Iso. Sik, pamane bisu to. Abang-abang jidan apa? Lah, apa itu? Ai ndang cek-cek kata jumure. Mbokmu selak nglairne. Ndang cek-ceket ayo mulai mbokmu selak nglairno. Iya. Lah pamane kate ngejak mangan ngono ya apa? Allah. Berarti mangan, ngejak mangan. Iya. Iya. Ngejak mangan. Iya. Lah pamane awakmu katene ngejak nyang restoran utawa ngejak nyang toko emas. Arek iki nek njaluk gelang no lek menari ya apa? Benar. Apa? Kayakmu salah ngen. Gelang. Oh, tak kira nggonmu bae njaluk gelang. Njaluk gelang. Lah pamane katene njaluk kalung. Bagaimana dampak? Tiap hari dibeleh ta iku? Kalung waktu belia. Oh, jaluk kalung. Iya. Berarti jaluk kalung. Kalung. Lah nek jaluk ali-ali ya apa, Pak? Bagaimana, Pak? Berarti jaluk ali-ali. Ali-ali. Iki apa iki? Eh, kosek-kosek. Rumahmu. Tak rungokne kowe nang iki lho. Kowe kuwi lho, nek mu ngomong kok sak penakmu dhewe. Bocah ora kura duwe duka. Rumahmu. Aku wedok, Mas. Palane koyo ngono kuwi lho. Atiku. Sepurane, Mbak. Sepurane. Ya kancaku mah. Tak anggap apa aku? Kancaku. Sing anu. Sing ngomong pet nang yo, kowe barang ngono. Enggak, Mbak. Prejenganmu kaya luwak anyangan-anyangan mandak ngelokne wong wedok sak penake dhewe. Wis kebagusen kowe. Oh, sepurane, Mbak. Aku ki wong wedok ki ora lelemeran, Mas. Palane kaya ngono ki aku yo nelongso. Atiku. Pangapunten kula badhe nderek tepang. Tepang-tepang iki sing genah Mas sing apik. Nggih. Iki duwe unggah-ungguh ora kok sak karepe ngono dhewe. Nggih pangapunten. Nami kula Haryono, niki Bagyo buruh kula, nggih. Buruh matang. Oh, mandak ngene Mas. Kok aku Mas yo. Bola-bali mung kok ngenak ngene niki lho apa? Njaluk ali-ali, Mbak. Aku dadi wong wedok ya tersungging to, Mas. tersinggung. Ya tersinggung maksudku ya. Oh ketoke ayu ya pake goblok iki. Terus aku ngene iki lho Mas. Ora apa-apa, Mbak. Mbak, Mbak. Sepurane asmane ndak ya dia. Maju, majurin, Mbak. Maju, Mbak. Maju, Mbak. Asmane Har nyapa ngawur apa apa oh? Pelawak ya pelawak terus tapi kesopanane penting kesopanan penting akhlakul karimah akhlakul karimah raimuna anu kalau nite nopo mbak nopo Har ngawur ae. Napa to, Mas? Akakul karimah. Blani wong ngawur ae. Nah, boten-boten kendaraan mengke pripun nek sareng kula dados panjenengan iku. Har. Napa? Kocok dijongkrone ae. Sing jongkrok iki lho sapa? Iki megak. Ora jongkrokno. Jare mang ora oleh. Saiki oleh. Ben apa? Ben kena. Wong mandak ngono lho. Mbak, anu Mbak, iki wong sitok. Wong loro padha sir. Iya. Ayo sing apik iki dibagi wong loro. Iya. Pamane kate gentenan pare ya sungkan. Iya. Iki keputusan yang terakhir. Tak ketok ya. Deal apakmu? Aku ngisor ngisor? Iya apakmu duur? Aku duur aku rana ada wedak mandak perkara ada wedak kok bingung wes ini gak gelem diketok di sigar ya biar aku sing ngarep awakmu sing buri kancane kon nimpali wes ini gak ngunang awakmu sing bagi. Nah, saki di sigar. Nek sigar ya apa? Sigar dia. Kok kene? Teko kene dienggokno. Iya. Aku sing bagian menggok iki mang blenduk ni awakmu kono. Bagianku. Awakmu yo bagian sing enak tok. Dik, terus terang ae. Sampean mulai metu teko prapatan. Tak sawang ketok sapa arek kok menik-menik delok ento bak gingsule iki lak kaya tilas aku biyen. Apa? Gingsule lak kaya tilas aku. Iki ya iso dise. Lah iya tilasamu untuk sak cangkem gijo kabeh kok. Awakmu karo? Karo. Kapan? Yo mang. Ya apa? Sore. Ya apa? Apae nyanti, Mbak? Wes wong bapak. Terus terangnya aku karo Bagyo iki mlak hitungane lak lomba. Pokoke engko nek enek arek wedok endi sing dipilih apa aku apa awakmu? Awakmu aja mangkel. Nek milih aku awakmu gak lek gelo. Tapi lek milih Bagyo aku gak gelo. Saiki sampean pilih. Milih aku ta milih Bagyo? Tak omongi, Mas. Ya apa? Aku ngono sejatine ora padha milih sampean-sampean kuwi ngandani. Ya ta apa? Sita kaya luwak. Anyang-anyangan. Anyang-anyangan garangan ngendok. Sitok kaya luwak anyang-anyangan, sing sitok kaya garangan ngendok. Ya penak sing ngendok bak timbang anyang-anyangan. Ayo tak ndoki. Lho lali aku kira milih aku mbak-mbak ngene iki aku wis duwe bojo, mas calonku wis enek, aku wis duwe pacar. Alah wong isih calon lho. Paling yo calone yo ganteng aku soge aku. Aku duwe wedhus loro. Wedhus loro ra nek sikile kabeh. Aku duwe wit kates. Nyumbungno kok wit kates iki lho wit kates nang omahku akeh. Wit kates diketok sitok ge ngebleki Bagyo iki. Iya. Wis kok melok aku ae iki. Aja kuwatir. Emoh, Mas. Lho, ya apa? Emoh. Sampeyan kuwi jane asline daleme ndi? Asliku omahku kono lho. Ndi? Jombang anake sapa sih? Glubuk. Omahku glubuk. Glubuk. Pak glubuk pisane. Ya iki bekase glubuk. Iki demone. Dek, kuwi katese dipamerne. Lah aku ya malah duwe katese lho, Mas. Lho kene duwe kates loro malah. Loro. Lah, awakmu pe iki karo iki. Heh, kerjaan. Kates ning omah kene ning karangan buri ki akeh kok rumah. Kates ning omah akeh. Calon bojomu sapa sih? Jenenge Penro. Heeh. Wis sampeyanmu jelas iki lek duwe bojo, calon duwe bojo. Iya, duwe. Alah, masih on duwe. Bapakmu jenenge sapa? Pak Gendut. Gendut? Heeh. Alah wis tak saman muleh. Engko nek aku sing teko bapakmu karo Bagyo aku teko nang kono sing dipilih mesti wong loro iki. Wis ora iso tak kandhani. Jenenge pacarku kekasih hati. Ora sama kandhane pacarmu aku ora apa-apa, wis tak. Iki lho, Dik, digawe numpak becak ae gak apa-apa. Aja. Ngawur. Yo cek gene numpak becak lho. Aja. Alah bak wong anggitku yo kesak. Oh, pamer duwitmu yo. Lah karepmu yo apa? Menjir tak sangonane. Mbok sangoni dhewe. Iya. Yo mbolek. Iya. Ya anjir. Kate sangoni ya digolek nang utangan. Mbok ngono kuwi ra ono ora usah. Wes sampean mulai, Dik, aku tak mulai nang omahe Gendut. Mene tak gawakno, ojo kuwatir. Tak gawakno sepeda motor sing anyar. Nah, ojo kuwatir. Wis, pokoke mene. Nah, tenan iki. Tak gawakne sedan gana mesine. Wis emoh, aku emoh. Sedan kok enek mesine kon numpak karo dengkul ngono kok piye? Lah iya. Jenenge pacarmu sapa jenenge? Pengen ngerti sampean. Sapa jenenge? Wonge-wonge gandeng gedhe dhuwur kaya kae kok. Kaya Werkudara. Kaya dosa muka kae. Awakmu sudah lempoh nek kaya dosa muka. Ora Mas, kaya Arjuna. Jenenge iki Mas Joko. Joko? Iya, Joko Sukoca. Joko Sukoca. Tapi ngono yo ganteng lho. Wis tak jok kuwatir. Sampeyan sok dadi manten karo aku, mesti tak telukno tukang syuting di syuting Sandis. Lah. Wis tak jok kuwatir sing ngating. Aku ora seneng karo sampeyan. Wis tak mulya engko tak omongne bapakmu. Kuwi mesti gelem bapakmu. Wo cuwe lak gelem. Nah. Pancen bocah wedok ngene iki wangel mlebune iki angel. Ayo saiki nglamar nang omahe. Nya. Heeh. Omah. Heeh. Iya iya. Engko aja kuwatir. Ya wis to, awakmu engko tak anu sing penting iki lho tak atur iki. Lah iki lah, marot wani kok arep diduduhi fotone kuwi lak yo sing gelem nggo. Apa? Lah, apa? Kok kupingku mbok mut. Wah, kupingmu budek iku. Wis engko tak gawakno fotone Joko. Oh iya. Awakmu sing dadi manten. Teko nang omahe Gendut. Ayo.